wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa inna asdaq al-hadithi kitabullah. Wa khair al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarr al-umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qadillah insyaallah. Berikutnya kita masuk kepada babul hajar ifalasin au ghairihi. Bab al-hajar. Ifalasin. Hajar yani penahanan. Terhadap harta seseorang untuk tidak boleh dibelanjakan karena sebab-sebab syar'i. Sehingga nanti kita akan sebutkan penjelasan lebih rincinya. Sebab-sebab syar'i di sini kifalah sih, disebabkan karena failit, kebangkrutan, di mana dia memiliki banyak tanggungan, ya, tanggungan dari hutang ataupun harta tersebut merupakan saham-saham dari banyak orang. Maka tentunya kalau dia dibiarkan terus menjalankan usahanya akan habis Rasulullah modal, akan habis modal yang itu merupakan milik banyak pihak, sehingga dilakukan al-hajar, dilarang untuk dia menggunakan baik secara pribadi ataupun untuk meneruskan usaha dia, karena akan membawa kepada mudharat terhadap Rasulullah modal yang merupakan milik banyak pihak. Sehingga dengan itu terjaga harta-harta saudaranya. Dan al-hajar ini nanti kita akan ketahui banyak sisi-sisi sebab-sebab syar'inya. Sehingga penulis mengatakan au ghairihi, ifalasin au ghairihi, karena failit atau yang selainnya. Baik, kita bahas secara lebih detail insyaallah permasalahan ini. Al-hajar secara bahasa maknanya adalah al-mana. Al-mana, penahan atau penahanan ataupun at-tadyiq, penyempitan. Bisa al-hajar atau bisa al-hijr. Di dalam Al-Quran tersebut beberapa kata ya dengan kalimat hijr, misal wa yaquluna hijran mahjura, dan mereka ahlunar mengucapkan kalimat hijran mahjura, yakni kalimat yang maknanya adalah tahanlah kami, hindarkan kami dari petaka tersebut, dari adab hijran mahjura. Yani petaka yang pantasnya untuk dijauhkan, dihindarkan. Tahanlah kami dari petaka tersebut sejauh-jauhnya. Dalam keadaan mereka tidak akan bisa menghindarinya. akibat dari perbuatan mereka sendiri di dunia. Dan akal disebut hijr. Kenapa? Karena akal itu yang nasahibah lima isbahyamin, menghalangi pelakunya dari sesuatu yang tidak pantas. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, jadi kurang akalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan hal tidak qasamun bi hijr, yaitu bi akal. Sungguh pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal. Wal fajri wa layalin asri wasyafi wal watri dan seterusnya. Sampai pada kalimat hal tidak qasamun bi hijr. Ini secara bahasa. Ya, ini asal maknanya adalah al-man'u. Adapun secara syar'i, definisi daripada al-fijr atau al-hadad dalam hal ini, secara syar'i maknanya adalah man'ul insan minat tasarruf fi malih disababin syar'i. Terlarangnya seseorang dari mengalokasikan harta dia disebabkan karena perkara-perkara syar'i. Seorang terlarang, dilarang untuk dia tasarruf, membelanjakan, mempergunakan hartanya, harta dia sendiri, ya, disebabkan karena perkara-perkara besar. Apa hikmah daripada hajar seperti ini terhadap harta? Hikmahnya adalah hubbul mal, justru hikmahnya adalah menjaga harta tersebut. Dari orang yang dia belum bagus untuk mengalokasikan hartanya, ini seperti sebabnya adalah karena junun. Dia memiliki harta, tetapi dia orang gila. Orang gila tentunya tidak bisa untuk mempergunakan hartanya, maka ini dihajar, ya, harta dia ditahan oleh ahli warisnya atau oleh keluarganya atau oleh orang yang bertanggung jawab atas dirinya, walinya. Dia yang mengalokasikannya, meskipun harta itu milik si majnun, orang yang gila. Atau menjaga harta dari tersia-siakan, terhambur-hamburkan. Kenapa? Karena pemiliknya masih kecil, belum memiliki akal yang sempurna untuk kemaslahatan dirinya dalam membelanjakan harta. Maka ditahan, bukan kemudian dimonopoli oleh wali, tetapi si wali tersebut bertanggung jawab atas harta anak yang masih kecil tadi. Demikian pula, mungkin bukan anak kecil, sudah besar, sudah dewasa, sudah balig, tetapi dia sepi, idiot, misalnya. Dia tidak bagus dalam membelanjakan harta, membuang-buangnya, ya. Maka ini juga termasuk di antara aspeknya. Atau dari orang yang dia mengalokasikan harta yang ada di tangannya dengan pengalokasian yang membawa mudharat terhadap hak-hak orang lain. Harta ada di tangannya, tapi bukan milik dia sepenuhnya. Akan merusak daripada harta tersebut, kemaslahatan harta tersebut. Akan menghilangkan daripada hak-hak orang lain pada harta tersebut. Seperti orang yang pailit, bangkrut dalam usaha, di mana usaha tersebut milik bersama, ya, sekian banyak saham-saham orang-orang yang ikut di dalam harta tersebut. Maka dari sisi ini, hajar terhadap harta ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hajar untuk kepentingan si pemilik harta tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hajar untuk kepentingan orang lain. Hajar untuk kepentingan si pemilik harta, misal karena kecil, karena sedih, karena junub, ya. Pemiliknya itu masih kecil, anak-anak, atau karena idiot, atau karena ya, gila. Maka penjagaan tersebut untuk kemaslahatan si pemilik harta. Adapun yang kedua adalah hajar untuk kemaslahatan orang lain. Harta tersebut di tangan dia tetapi bukan milik dia. Maka ini adalah semisal orang yang muflis tadi. Orang yang muflis, ya, yang dia tersangkut banyak hutang meskipun bentuknya bukan saham. Misalnya dia memang toko-toko dia sendiri, ya. Misalnya, ya. Tetapi dia ini berhutang dengan banyak pihak. Nah, kalau dia dibiarkan orang ini dalam keadaan dia mengalokasikan istilahnya harta tersebut, ya, atau usahanya sudah bangkrut tadi, akan bisa habis ludes. Maka yang seperti ini akan membahayakan pihak-pihak yang memberi pinjaman kepadanya. Sehingga secara syar'i ada istilah hajar lifalas. Dihajar, ditahan hartanya karena kebangkrutan. Apa hukum dalam permasalahan ini? Dia ada di dalam Al-Quran, dalilnya terdapat di dalam Sunnah Rasul, dan menjadi kesepakatan para ulama akan disyaratkan yang perkara tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, walakutus sufaha amwalakumulati, dan seterusnya, walakutus sufaha amwalakum. Di dalam surat An-Nisa. Dan jangan kalian berikan kepada as-sufaha, anak-anak yang masih safih, yang belum benar akalnya, jangan kalian berikan harta-harta kalian. Karena mereka belum memiliki kemampuan untuk itu. Jadi meskipun itu adalah harta mereka, katakanlah mungkin anak kecil, ya, mendapat misalnya mendapatkan uang dari kakeknya, dari neneknya, dari bibinya, dari pamannya, jumlahnya besar, 100.000, 200.000. Ini anak kecil, dia tidak tahu nilai uang tersebut, ya. Bukan kemudian ini kan haknya anak-anak yang sudah kasihkan biar dia untuk beli apa, es tungtung atau apa, terserah. Jangan, ditahan. Harta tersebut ditahan orang tuanya, nanti si anak pengen apa, kasihkan dia dengan hartanya. Pengen mainan, ya, diberitahu bahwa kamu punya uang, tapi tidak boleh untuk kemudian sembarangan pengalokasiannya. Diatur sama orang tuanya, kepada perkara-perkara yang maslahat untuk si anak. Demikian pula, orang tua meninggal dunia. Di antara anaknya ada yang masih kecil. Dia punya hak, ahli waris, ya kan? Dia sekedar diberitahu haknya adalah sekian. Anak perempuan satu atau dua atau tiga, ini akan berpengaruh pada nilai daripada berapa jatahnya. Maka diberikan dan disisihkan harta tersebut. Ini adalah harta milik fulana atau anak laki-laki mengambil asobah. Ini harta milik fulan, si anak yang masih kecil. Dipelihara harta tersebut pihak walinya atau orang yang bertanggung jawab terhadap si anak tersebut. Dia tidak boleh menyentuh harta tersebut karena ini adalah harta anak yatim. Besar perkaranya, nanti akan ada pembahasannya sendiri. Tapi dia boleh mengembangkannya. Dan di saat dia mengembangkan, dia boleh untuk mengambil sedikit upah dari pengembangan tersebut dengan yakni bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf nanti akan dijelaskan juga ma'ruf itu seperti apa. Kemudian kalau dia tidak mengambilnya, maka itu yang lebih baik, dan dia mendapatkan pahala yang tidak terhitung besarnya di Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengurusi anaknya. Baik. Adapun di dalam sunnah Rasulullah SAW, maka di sana ada hadis Ka'ab bin Malik di mana Rasulullah SAW menahan harta daripada Mu'adz bin Jabal dan kemudian menjual harta tersebut seluruhnya untuk kemudian membayarkan hutang-hutang dia yang menjadi tanggungannya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan Dharqutni dan juga Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim ala syarti syafain berdasarkan syarat Bukhari Muslim dan disetujui oleh Dhahabi persoalan tersebut. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hajara ala Mu'adz bin Jabal wa ba'a malahu fi daynin kana alaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan harta Mu'adz bin Jabal dan menjualnya untuk melunasi hutang yang menjadi tanggungannya. Dan ada pula di Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id menyatakan usiba rajulun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thimarin ibta'aha fatafura daynuhu. Seseorang tertimpa musibah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musibah pada panenan buah-buahan dia yang dia membelinya, sehingga dia pun terlibat banyak hutang. Fakal maka Rasulullah SAW menyatakan tasaddaqu alaihi, bersedekahlah kalian untuknya, bantu dia ringankan bebannya. Dan ini takatuf di antara kaum muslimin untuk meringankan beban saudaranya muslim yang lain. Ini merupakan amalan yang sangat besar, ya. Yang pertama itu harus suruh memasukkan kegembiraan pada diri seorang muslim, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanfisul kurabat, meringankan musibah yang dialami oleh saudaranya, ya. Man nafasa an muslimin kurbatan nafasa Allah anhu kurba yaumal qiyamah. Dan masih banyak lagi faedah-faedah ataupun keutamaan bagi orang-orang yang mau menolong saudaranya dalam kesempitan. Rasulullah SAW menyatakan tasaddaqu alaihi, ya. Tasaddaqu alaihi, bersedekah kalian untuknya, bantu ringankan bebannya. Fa tasaddaqa an-nas alaihi, maka orang-orang pun kemudian bersedekah kepadanya. Falam yablugh dzalika wafa adain, akan tetapi belum sampai untuk bisa menutup daripada utangnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidhuramaihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para ghurama, yakni orang-orang yang memberikan pinjaman hutang kepadanya. Nah, dia terlilit hutang, ya, untuk biaya apa sawah atau ladangnya yang tidak atau gagal panen tersebut. Hutangnya banyak. Yang rencananya nanti sebagai penutup hutangnya adalah hasil panen, ternyata tidak panen sama sekali. Terlilit hutang yang banyak. Maka beliau menyatakan kepada para guru-guru-nya, khudhu ma wajadtum walaysa lakum illa dhalik. Ambillah oleh kalian apa yang kalian dapati dan tidak ada bagi kalian kecuali itu. Karena kondisi orang yang pailit, kondisinya adalah pailit, dia terlilit hutang. maka dikumpulkan hartanya semuanya, kemudian dibagi-bagi masing-masing sesuai dengan persentase hutang. Misalnya terkumpul 100.000, pulang hutangnya kepada dia misalnya 200.000, yang pulang lagi 50.000, yang pulang lagi 100.000. Maka persentasenya berapa ini? Yang 200.000, yang 100.000, yang 50.000. Tentunya yang paling besar adalah yang 200.000. Ini dikasih persentase berapa? 100.000 persentase berapa? 50.000 persentase berapa? Untuk kemudian 100.000 tadi dibagi sekian banyak tadi. Jadi masing-masingnya mendapatkan sesuai dengan persentasenya. Tentunya persentase yang paling besar adalah yang 200.000 tadi, dia mendapatkan berapa dari 100.000. Ini tentunya ada hitung-hitungannya, cuman tidak paham mana bagaimana cara menghitungnya untuk menentukan persentase tersebut. Yang memiliki ilmu matematika tentunya mudah sekali seperti ini menghitungnya. 100.000 itu kalau dari 200 berarti separuhnya. Kalau yang 100 itu sama, yang 50 bagaimana cara menghitungnya? Pilih berapa ini? Seperempatnya, yang 50. Yang 50 mendapatkan 25.000 begitu. Yang 100 mendapatkan 1 derajat. Ini juga bermatematika ya. Ya. Itu 100.000 itu total hutangnya berapa? Oh begitu. Nah ketemu sudah ya, Masya Allah. Ya. Nanti ada pakarnya itu. Gampang saja ya, insyaallah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berarti ini 200, 100 sama 50, 350. Ya kan? 200 per 350 kali 100%. Begitu. Nanti ketemu persentase. Yaitu anggun seperti itu cara menghitungnya. Ya. Dan kemudian bukan berarti lantas lunas-lunasan. Tidak. Ya. Tetap nanti misalnya terbayar berapa masing-masing kan yang 200.000 tadi mendapatkan dari 100.000 itu sekian. Maka berarti dia masuk hutang. Ya, sekian. Itu masih tercatat sebagai hutang. Artinya tidak ada bagi kalian selain itu, yakni saat itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in kana du usratin fa nadiratun ila maisal. Adapun orang yang dalam keadaan kesulitan, maka diberi tangguh sampai waktu dia mendapatkan kemudahan. Jadi bukan kemudian sudah dianggap selesai, bukan. Kecuali kalau pihak yang berhutang tadi, dia apa, pihak yang memberikan pinjaman tadi mengikhlaskannya. Baik, itu dari daripada as-sunnah, di mana Rasulullah SAW menahan harta daripada Mu'adz bin Jabal karena terlilit hutang yang besar dan kemudian menjualnya. Baik, ada pun ijma tentunya ya, terdapat ijma dari kalangan para ulama kita. Dan Ibnu Munzir sendiri mengisyaratkan, meskipun bukan ijma, tetapi mengisyaratkan akbar man nahfa anhu min ulama yamsal wa qudatihim ya'awna al-habas fiddi. Mayoritas orang-orang yang kami telah hafal darinya, dari kalangan ulama negeri-negeri yang ada dan para qadhi-qadhinya, mereka berpandangan adanya habas. Habas ini hadir maksudnya, sama menahan harta terkait dengan hutang. Baik. Kemudian ucapan penulis di sini di falasin. Al-falas itu artinya adalah al-fakar. Al-falas artinya adalah al-fakar, karena kefakiran. Kenapa kok orang fakir muflis, orangnya disebut muflis, keadaannya disebut falas. Muflis, muflis itu bangkrut. Jadi muflis itu adalah orang yang fakir, yang dia tidak memiliki lagi harta kecuali hanya falas. Falas itu adalah receh, uang receh. Jadi uang itu kalau bentuknya sudah receh, ini tentunya nilainya akan kecil. Jadi falas atau kemudian disebut pulus itu sama. Pulus, ini uang receh artinya, pulus. Uang receh. Dan secara istilah yang disebut dengan falas adalah mangkanat duyunuhu akfar min mali. Orang yang hutangnya itu lebih banyak daripada hartanya. Hutangnya itu lebih banyak daripada hartanya. Harta di sini adalah keseluruhan dari apa yang dia punya. Ya. Bukan apa yang bentuknya uang saja, tapi keseluruhan daripada apa yang dia punya, di total semuanya, baik rumahnya, pekarangannya, mobilnya, semua. Kalau dia punya tanah, tanahnya, ya, di total semuanya nilainya berapa. Nah kemudian hutangnya berapa. Kalau hutang, ya, hutang dengan uangnya ini, hartanya ini, ternyata banyak hutangnya, walaupun mungkin dia punya apartemen, ya, villa, mobil mewah dan sebagainya, ya, luar biasa. Terlihat secara dohir seolah-olah kaya raya, tetapi hutangnya miliaran. Nah, ya. Setelah dihitung-hitung antara hutang dia dengan harta dia, dan seimbang masih besar hutang, maka ini muflis, malas. Jatuh ke dalam falas. Jadi definisi ini harus diingat karena nanti akan terkait dengan hukum-hukum yang setelahnya. Hukum-hukum setelahnya sangat terikat dan terkait dengan definisi ini. Maka naduyunuhu akbar min malik. Orang yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Dan ada disebutkan nanti oleh Syekh. Atau ghairihi atau karena masih kecil, karena sakit, karena junub, misalnya. Qala rahimahullah, berkata Syaikh Sa'di rahimahullah, wa man lahul haq fa'alaihi an yunzira al-muqsir. Dan orang yang memiliki hak, yakni dia meminjamkan harta kepada orang lain, maka wajib atasnya untuk memberikan tangguh. Wajib atasnya untuk memberikan tangguh kepada al-muqsir, kepada orang yang kesulitan membayar hutang, tidak memiliki kemampuan bayar hutang. Yani apabila hutang itu tidak sanggup dibayar oleh seseorang, disebabkan karena memang betul-betul dia tidak mampu, terjatuh ke dalam failit, ya, terjatuh ke dalam kebangkrutan, betul-betul dia tidak mampu, bukan istilahnya mahal, matil. Bukan orang yang mafil ya, orang yang menunda, istilahnya itu ulur-ulur, gak sulit untuk ditagih hutangnya, bukan itu, tapi dia betul-betul kesulitan untuk membayarnya karena pailit, maka wajib untuk memberikan apa, tenggang waktu, wajib untuk memberikan imhal ataupun indor sebutannya. Ini panadir rotun ilamaisor. Maka diberikan tenggat waktu sampai mendatang ini. dan tidak boleh memenjarakannya. Ya. Orang kalau sudah pailit, tertimpa musibah begitu, jangan ditambahi lagi dengan diperkarakan. Ya. Jadi ini rahmat dalam Islam. Hukumnya wajib bagi orang yang memberikan pinjaman tadi untuk memberikan kemudahan kepada saudara. Wajib hukumnya. Hanya saja nanti di saat sudah kelihatan seperti ini, ya, kalau syariat Islam yang dijalankan, maka pihak hakim yang kemudian turun tangan, kamu tidak boleh lagi, ya, di stop untuk memanfaatkan hartanya. Harta ini juga di stop untuk dia, harta dia, supaya tidak lagi semakin habis. Tidak boleh justru memperkarakannya, ya. Dan Hajar itu berlaku, ya, dalam keadaan seperti ini dengan permintaan daripada para pemberi pinjaman, ya, di saat dilayangkan kepada hukuman untuk memberikan Hajar terhadap harta sebulan. Kenapa? Karena dia punya hutang kepada kami-kami ini. Dan hartanya semakin lama semakin habis, semakin habis, semakin habis. Dan itu pun nanti akan ada tahapan-tahapannya. Kemudian juga tidak mudah semua hartanya habis dihabiskan, dijual, dan ada tetap disisakan paling tidak rumah yang layak bagi dia untuk dia tetap bisa tinggal, kemudian pakaian yang layak bagi dia untuk dia pakai, misalnya. Selain daripada itu dijual semuanya untuk stop good to you, istilahnya, untuk menutup hutang-hutang. Allah Ta'ala menyatakan wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Dan apabila orang yang berhutang itu dalam keadaan kesulitan, kesusahan karena kebangkrutan dan semisalnya, maka diberi tangguh sampai pada masa yang mudah bagi dia. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Layyul wajidi dzulmun yuqallu 'irdahu wa 'uqubatahu." Layyul wajidi dzulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang punya kecukupan itu adalah kezaliman. Dia punya harta, dia bukan orang yang muflis, tapi dia tunda-tunda membayarkan hak-hak orang yang punya hak atas dirinya, itu adalah kezaliman. Yang Rasul nyatakan, yuqillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Yang dengan itu halal kehormatannya dan halal pula memberikan hukuman kepada dia. Artinya perbedaannya di sini, ya. Berdasarkan hadis ini, di antara yang digunakan oleh para ulama untuk menyatakan kalau orang itu betul-betul pailit tidak boleh dipenjarakan. Kenapa? Dalam hadis mafhumnya yang boleh untuk diperkarakan adalah orang yang dia itu berkecukupan, punya kemampuan, hutangnya tidak sebanding dengan hartanya, ya. Hartanya masih banyak, hutangnya itu masih bisa tertutup dengan hartanya, tetapi dia memang menunda-nunda, mengulur-ulur, tidak segera membayarkan hutangnya kepada orang-orang yang berhak terhadap harta dia. Maka ini namanya layyul wajib. Layyul wajib atau mafil. Ini adalah kezaliman yang harus dinyatakan yaqulu irdo, sehingga dia halal untuk dibicarakan kehormatannya. Bulan demikian, bulan ini demikian, dia itu punya hutang demikian, demikian. Ini disebabkan kenapa? Karena dia punya kemampuan dan tidak membayar hutangnya. Dan waroku bata, ya, ini untuk diperkarakan. Halal untuk diperkarakan. Karena dia pada hakikatnya bukan orang yang pailit. Dan apabila tidak diketahui secara jelas apakah hartanya dengan hutangnya itu lebih besar, hartanya ataukah lebih besar hutangnya tidak jelas, maka ditaktis. Ditaktis itu diperiksa. Nah ini, tim pemeriksa keuangan dalam ini. Diperiksa, diaudit. Ini hartanya sekian, ini hutangnya sekian. Sampai kemudian kalau ternyata ketahuan bahwa hartanya itu jauh lebih banyak daripada hutangnya, dia memang sengaja istilahnya menunda-nunda pembayaran hutang, maka wajib untuk kemudian diberi hukuman. Ya, ini di situ dipenjarakan dan sebagainya, itu sesuai dengan apa kebijakan daripada dia hukuman. Sampai dia mau untuk melunasi hutang-hutang. Jadi ini perbedaan antara orang yang muflis dengan orang yang atil, layyul wajib. Kalau orang itu muflis, ya dia bangkrut usahanya, maka wajib untuk diberikan kemudahan-kemudahan justru, ya hartanya kemudian dilelang dan sebagainya untuk kemudian untuk hutangnya sampai apa sesuai dengan apa yang disanggupinya, tidak lebih daripada itu, dan masih tetap dia diberi hak untuk tempat tinggal yang layak baginya, pakaian dan misalnya kebutuhan dia yang sederhana. Untuk selainnya itu dijual semuanya, ditutup hutang-hutang. Nah, ini tidak boleh diperkarakan. Di meja itu kan tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah tertimpa musibah. Pailit. Ini perintah di dalam Al-Qur'an, "Fanatinatu ila maisal." Maka kekurangan-kekurangan hutang tadi, ya kekurangan-kekurangan hutang tadi masih tercatat sebagai hutang yang harus dia tanggung, tetap sebagai hutang sampai Allah berikan kemudahan pada dia untuk bayarnya. Adapun sebaliknya, orang yang matil, maka dia diperkarakan dan bahkan halal kehormatannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang dalam kesusahan tadi, orang yang dalam kesusahan tadi karena pailit, maka banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan arahan agar diberikan kemudahan-kemudahan. Di antaranya adalah hadis Rasul yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah. Rasul menyatakan, "Man andara mu'siran falahu bi kulli yawmin mithlai shadaqah." Barang siapa yang memberikan indol, memberikan masa tangguh, sudah jatuh tempo diperpanjang sama dia, jatuh temponya, kepada orang yang benar-benar muksir, ya muksir, ini orang yang kesusahan, dia orang yang pengen membayar utang, sangat pengen, dan dia takut sekali dengan yang namanya utang, tetapi kodoh-kodoh musibah menimpa dia, pailit, dia dalam keadaan bangkrut. Maka orang yang memberikan kemudahan kepada saudaranya tadi dengan diberikan idol, ya, diberikan tenggang waktu, diperpanjang jatuh temponya, falahu bikulli yawmin mithlaihi shadaqah. Misalnya, seseorang memiliki hutang 100 juta. Nah ini besar tentunya. Dia betul-betul muksir, ya. Bukan masih punya ini, masih punya itu, bapak punya mobil dan sebagainya. Ya, sudah muksir, betul-betul sudah. Maka jatuh tempo didatangi bulan kemarikan hutang kamu, bayar kepada saya. Afwan ya akhi, saya tidak punya sesuatu yang bisa untuk membayar. Silakan antum ambil apa yang bisa antum jual, silakan. Itu adanya seperti itu harta saya. Kalau engkau masih bisa berikan tenggang waktu kepada saya, maka semoga Allah berikan balasan kepada antum. Kemudian, baik kalau begitu memang antum dalam keadaan kesusahan, saya beri tenggang kepada antum 1 tahun ke depan. 1 tahun. Diperpanjang 1 tahun. Maka, di dalam hadis ini menyatakan, falahu bikulli yaumin. Maka dia, orang yang berikan tenggang waktu tadi, pada setiap harinya, terhitung insya Allah bersedekah 200 juta setiap harinya. Bayangkan. Ini kalau mencari orang yang seperti ini, ya, luar biasa. Pada setiap harinya, Rasul menyatakan di kulli yaumin mithlai dua kali lipat. Sedekah. Jadi tinggalnya kalau satu tahun berarti setiap harinya 200 juta, 200 juta dicatat sama malaikat itu. Malaikat yang mencatat amal sholih. Catat 200 juta lagi, 200 juta sampai satu tahun. Ternyata masih belum bisa lagi. Ya sudah, tahun depan lagi. 200 juta, 200 juta. Masya Allah. Luar biasa. Ini adalah kemudahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi orang-orang yang diberi oleh Allah kecukupan harta sepantasnya, ya, berlomba-lomba dalam perkara seperti ini. Memberikan pinjaman-pinjaman kepada saudara. Siapa yang butuh pinjaman, mari datangi saya. Masya Allah. Ya. Tapi juga jangan didoakan, semoga tidak sampai hutang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada antum. Baik. Insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini ya, pembahasan dalam permasalahan ini dan insyaallah kita akan masih lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Permasalahan Al-Hajar di Falas.